tahukah betapa canggung ketika ku kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Menyapamu keramaian, bersikap semua terkendalikan. Atur nafas, atur irama, dan memberimu sedikit senyuman. Seandainya bisa aku katakan, tahukah betapa canggungnya ketika ku kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu.